بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, apakah anak soleh yang diadopsi bisa menjadi tabungan mengalirkan pahala bagi yang mengadopsinya sedangkan itu bukan anak kandung? Bisa, bisa. Dengan cara apa? Satu, diajarkan ilmu yang bermanfaat. Okay. Awas, idza matal insanu, apabila seorang manusia meninggal dunia, atau idza matal abdu, seorang hamba meninggal dunia, tidak ada di hadis tersebut idza mata ibnu adam, sering menyebut apabila telah meninggal anak cucu adam, tidak ada di hadisnya. Itu syarh hadis, ya, ditafsirkan di syarh hadis. Wa yuqsadu bi ibni wa yuqsadu bi al-abdi aw al-insan wa huwa ibnu adam, yang dimaksud dengan manusia itu adalah ibnu adam, anak cucunya adam. Ya, maka sering diterjemahkan kalau anak cucu adam meninggal dunia itu terjemah hadis, syarh hadis. In tawa sa'il agadihi, terputus seluruh amalnya, belum amalnya illa bintalas, kecuali tiga hal yang masih melahirkan kebaikan. Satu, waladin solihin yatmudabu, anak soleh yang sering mendoakan. Ya. Walad itu anak biologis kandung. Ya, anak biologis kandung. Jadi, walad kan yalidu. Yalidu melahirkan. Ya, maulud yang dilahirkan. Walad anaknya, baik laki-laki atau perempuan. Sering mendoakan kebaikan, beramal soleh. Bahkan, kalau bapak ibu punya anak yang baik, rajin sholat dan sebagainya, gak usah diminta, setiap sholat mengalir pahalanya ke orang tuanya. Setiap baca Quran mengalir pahalanya. Apalagi orang tuanya menyekolahkan di sekolah Quran, subhanallah. Kemudian dirawat sholatnya, diberi investasi luar biasa. Gak rugi lah, gak sia-sia itu, gak sia-sia. Ya itu jangan sekarang, tak besok kita lihat di alam kubur. Ya. Gak usah pesan, oh saya mau pesan dulu di San Diego Hills, sebuah pocket untuk keluarga besar. Gak beramal, panas jiwa itu di dalam itu. Sempit. Nah, ada pun kalau kita mengadopsi, yang kedua, ilmin dintafa'ubihi, ilmu yang diajarkan dan bermanfaat. Didik anak itu oleh kita, subhanallah, didik sholat, didik puasa, didik dengan pengetahuan, sekolahkan Quran. Maka Masya Allah, walaupun anak itu diangkat oleh kita, kan Allah percaya. Saya titipkan pada kamu, kan orang tuanya sudah enggak ada. Kamu yang mampu merawatnya, diberikan kebaikan, yuk, ini pahala, amal kebaikan, diberikan. Dirawat sampai tumbuh dewasa, itu subhanallah, pahalanya banyak, luar biasa. Pahalanya banyak. Nabi punya anak angkat, namanya Zaid bin Harith. Anak angkat tadi. Ya, tadinya sebelum muncul ketentuan di Islam, ya, disebut sebagai anak Rasulullah bahkan. Ya, tapi setelah itu tidak, itu anak adopsi, anak angkat. Tapi subhanallah, dibimbing menjadi baik. Orang tua baik, anaknya pasti baik. Insya Allah. Ya. Yang ketiga, sadaqatin jariyatin, yang sadaqah jariyah. Bukan amal jariyah. Karena amal terbagi dua, ada amal jelek, ada amal baik. Amal baik disebut amal soleh, amal jelek disebut amal sayyi. Wa amilus sayyi'at, itu amal buruk. Amilus solihat, itu amal baik. Tapi kalau sedekah pasti amal baik. Pasti amal baik. Bapak nyumbang karpet ke masjid, gak punya cukup uang yang 25 ribu beli mushaf, 25 ribu simpan di Masjid Al-Ittihad. Setiap dibaca itu mengalir pada kita pahala. Wafat kita mushaf yang masih ada, modalnya 25 ribu, pahala gak mengalir. Yang umrah 25 juta saat itu, setelah selesai umrah pahala berhenti. Dosa Ali atau dosa juga. Anda modal 25 ribu, Masya Allah, pahala banyak. Pahala banyak, luar biasa.